Selamat datang di agen. Lo. Mas yang tadi kan? Kok balik lagi? Tadi ke Padang enak banget. Sekarang saya mau traveling ke Lamongan. Lamongan. Bisa-bisa mas, bisa. Pingin lihat monumen Bandeng Lele. Terus wisata Bahari Lamongan. Dan saya juga pingin banget nyobain soto Lamongan. Tentu bisa. Sebentar ya, saya siapkan. Pasti tiket kan? Bukan dong. Saya siapin Indomie kuliner Indonesia rasa soto Lamongan. Wah, terobosan baru nih. Ada koyanya yang gurih. Jadi kental kuahnya. Terus mendok rasa sotonya. Ada bolemnyesnya lagi. Jadi lebih ngegigit. Asyik. Tiketnya jadi kan? Jadi mas. Jadi direbus. Iya. Terobosan baru Indomie kuliner Indonesia. Toppingnya beda, asli ngegigit.